Dalam pasal ketiga ini tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan masih sedang terjadi dan akan terus terjadi adalah syaratoh akhir zaman alladina yajridunan nas. Tanda terakhir di akhir zaman adalah munculnya orang-orang yang menjilid orang lain. Menjilid maksudnya bukan dibuat buku, menjilid di apa? Dicambuk, menyambuk orang-orang. Kata mu'alif yaksuru zulmu fi akhir zaman hatta anna rajul alladina yukalu alaihimul qiyam alal amri warad ilmazalim yufsidun fa'idha bihim yatahawaluna ila zulumatin yajliduna zuhural ibad bisyatihim wa hadha kathirun musyahadun fi diyaril islam al-yawma. Di akhir zaman akan semakin banyak kezaliman sampai orang-orang yang diberikan amanah, diberikan kekuasaan untuk menjaga stabilitas keamanan dan menolak kezaliman, yufsidun, justru mereka merusak amanah itu. Aparat-aparat keamanan yang mestinya orang-orang merasa aman berada di dekat mereka, sebaliknya merasa tegang. Maka apabila mereka itu yatahawaluna ila zulmah, apabila mereka orang-orang yang memiliki wewenang seperti itu, mereka yatahawalun berusaha untuk dicegah, yatahawalun ya ila zulmah, dicegah kezalimannya, dikritik, jangan galak-galak tingkah rakyat teh umpamanya, yajriduna zuhural ibad, mereka menjilid, memecut punggung-punggung orang dengan pecut-pecut mereka. Ini banyak dan disaksikan di beberapa negeri Islam pada hari ini. Diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim serta Tabrani dalam Al-Mujamul Kabir dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW yakunu fi akhir zaman rijalun mahu sayyab au siyab. Boleh dibaca dua-duanya. Ka'annaha adnabul baqar yaqduna fi sukhtillah wa yaruhuna fi ghadabih. Kata Nabi SAW akan muncul di akhir zaman orang-orang yang membawa-bawa pecut, membawa-bawa cameti. Seolah-olah cameti itu seperti ekor sapi. Mereka pergi dalam kemurkaan Allah, mereka berangkat di dalam kemarahannya. Ini bisa dilihat dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah juz 4 halaman 517 hadisnya nomor 1893. Wa qabaru haula wa masiruhum madhkurun fi sahih Muslim. Faqad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinfani min ahli an-nar lam arahuma qaumun ma'hum sayyad aw sayyad ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyatun ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamatil bukhat al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masyirati kaza wa kaza. Kabar tentang mereka, tentang orang-orang zalim itu dijelaskan dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka, yang dua golongan ini belum pernah aku lihat. Rasul SAW pun belum pernah melihat dua golongan ini. Artinya di zaman Rasulullah SAW, dua ini belum muncul, belum terjadi. Pertama adalah suatu kaum yang membawa-bawa cameti, membawa-bawa pecut, seperti ekor sapi. Mereka memukuli manusia dengan pecut itu. Ini gambaran manusia zalim. Manusia yang punya wewenang kekuasaan tapi berbuat semena-mena terhadap manusia lainnya yang tidak punya kekuasaan. Itu golongan pertama, penghuni neraka. Golongan kedua adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mumilat, mereka itu condong. Ma'ilat ru'usuhunna, kepala mereka pun condong ke aslimatil bukhatil ma'ilah, seperti punduk unta yang condong. Unta yang di punggungnya itu ada punduk, itu disebut aslimah, sanam. Apa namanya di kita ya? Yang mencubuk di punduknya apa tuh? Sanam atau aslimah, pundak. Pundakan. Pundaknyaan ini bukan pundakan. Yang condong. Mereka tidak akan masuk surga, wanita-wanita seperti ini. Bahkan tidak akan mencium harumnya surga. Padahal harumnya surga itu bisa tercium dari jarak sekian. Hadis ini dalam Sahih Muslim, Juz 4, halaman 1680, hadisnya nomor 2128. Ini merupakan pembahasan terakhir dan ciri yang terakhir tentang ciri-ciri kiamat yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan terus akan berlangsung terjadi sampai hari kiamat. Dan ini dua-duanya sudah terjadi, yang diceritakan dalam hadis ini. Pertama ada penguasa zalim yang sewenang-wenang menyiksa rakyat. Yang kedua wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi pakaiannya tidak menutup auratnya. Dan ini banyak sekali terjadi di mana-mana bisa kita lihat. Selesailah sudah pasal yang ketiga, yang membahas tentang tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus berlangsung sampai sekarang, bahkan sampai akhir zaman nanti. Insya Allah pada pasal berikutnya kita akan membahas tentang al-alamat allati lam taqa' ba'd, yaitu tanda-tanda yang tidak akan terjadi lagi dan ini sudah terjadi. Insya Allah nanti akan kita jelaskan sore hari ba'da salatil asr. Untuk pagi hari ini cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.